Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bolehkah sebuah perusahaan bertransaksi dengan perusahaan itu sendiri? Mungkin saya diberi gambaran yang lebih jelas tentang pernyataan ini. Tapi sebatas yang saya pahami, saya akan jawab, boleh sebuah perusahaan melakukan transaksi pada perusahaan itu sendiri dengan catatan kalau membuat unit-unit yang terpisah. Maka dia telah menjadi pihak-pihak yang tersendiri. Tapi kalau dalam sebuah perusahaan tanpa ada unit yang terpisah, maka tidak boleh seseorang berlaku dalam dua posisi sebagai penjual dan pembeli. Kenapa? Karena ini rawan akan terjadinya manipulasi dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam.